الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، pertanyaan. Apakah sama menghukumi perorangan dengan organisasi? Menghukumi secara syar'i, apakah sama menghukumi perorangan dengan enggak paham kan maksudnya? Apa maksudnya? Apakah isbal itu untuk sholat saja atau di luar sholat? Tidak ada bedanya. Ya. Bahwa kita disuruh berpakaian tidak menutup mata kaki, tidak di bawah mata kaki, itu sama saja. Di dalam sholat atau di luar sholat sama saja. Adapun hadis dari Ubay bin Ka'ab yang menyatakan bahwa Nabi melihat ada orang yang sholat dengan pakaian isbal menutupi mata kaki, lalu Nabi menyuruh orang itu untuk wudu lagi, lalu sholat, Nabi suruh wudu lagi, lalu sholat, dan seterusnya. Hadis ini tidak sah, hadis ini baik. Ya, maka tidak ada fawaid dari hadis itu karena sah. Bagaimana kita harus memilih kalau ada beberapa khilafiyah antara ulama yang insyaallah satu manhaj? Misalnya masalah sholat untuk wanita, Ibnu Qudamah, wanita merapatkan kedua siku-sikunya ke badannya pada waktu rukuk dan sujud. Imam Syafi'i, tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita dalam mengerjakan sholat. Cari yang lebih roci, cari yang lebih roci, yang lebih kuat, karena perbedaan antara ulama, khilafiyah bainal ulama, bukan sesuatu yang harus kita biarkan. Artinya kan ada ulama yang berpendapat ini, berarti enggak apa-apa, bukan beda, keliru. Pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pendapat itu bid'ah, mungkinkah? Mungkin. Pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak perlu wudu setelah makan daging unta, ini pendapat yang keliru, tentu batil. Ya, karena jelas menyelisih dalil. Pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak ada puasa 6 hari dalam bulan Syawal, ini tentu pendapat yang keliru, padahal ulama besar. Ya. Dalam hal ini Imam Syafi'i yang benar, bahwa sholatnya perempuan dengan sholatnya laki-laki sama. Ya, terutama dalam masalah sujud, wanita sama dengan laki-laki, yaitu menjauhkan siku dari pinggang. Ya, dengan dalil bahwa Nabi berbuat seperti itu, dan tidak ada dalil bahwa Nabi memerintahkan kepada wanita untuk merapatkan. Dalil yang sahih tentu. Nabi hanya mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti yang aku lakukan. Ya. Dan yang meriwayatkan bahwa Nabi sholat sikunya dijauhkan dari pinggang, siapa? Wanita, istri beliau, Ummu Salamah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada bedanya. Kalau ada bedanya, tentu akan diucapkan oleh Ummu Salamah, kecuali bagi kami wanita. Nah, ini tidak ada. Yang ada bedanya, berdasarkan dalil sahih, perempuan tidak wajib ke masjid untuk sholat berjamaah, bahkan lebih baik di rumah. Ya, kalau berjamaah makmumnya perempuan semua, imamnya perempuan, maka perempuan itu, imam itu tidak ke depan, tetapi di tengah-tengah, di saf pertama. Ini ada asar dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua tentang bacaan tasahud. awal dan tasawuf akhir untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat. Dari buku fikih kajian Islam terbuka Al-Sofwa berhenti pada lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari buku Risalah Bid'ah Al-Satakim berhenti pada lafaz tersebut termasuk bid'ah. Iya, tidak ada bedanya antara at-tahiyat awal dengan at-tahiyat akhir kecuali doa. Ya, meminta perlindungan dari azab kubur, fitnah hidup dan mati, dajjal, dan doa-doa lain, hanya itu. Adapun dari segi selawat, tasyahud sama, at-tahiyat awal dengan at-tahiyat akhir. Ini yang rajih. Ini yang rajih. Ya. Jadi at-tahiyat awal dengan at-tahiyat akhir sama persis. Berhenti sampai innaka hamidum majid. Ya. Bedanya hanya masalah doa. Allahu a'lam. Mohon dijelaskan tentang Tsalabah, apakah dia juga termasuk sahabat atau sahabat yang munafik. Mohon penjelasan. Pernah kita bahas belum lama bahwa Tsalabah adalah sahabat. Dan dia ahlul badar yang ikut dalam perang Badar, maka keutamaannya sangat besar. Ya. Adapun hadis yang tersebar di negeri kita ini bahwa Tsalabah itu bakhil, tidak mau bayar zakat dan seterusnya hadis ini dhaif. Tidak pernah terjadi pada diri sahabat cerita seperti itu. Ya, yang kedua tentang Al-Qamah. Dua cerita yang menghina dua sahabat besar, Al-Qamah dan Tsalabah. Terutama Tsalabah. Tsalabah ini ahlul badar. Ya. Dan ada peristiwa Hatib bin Abi Balto'ah yang berbuat kekeliruan besar, mau dibunuh oleh Umar. Nabi bilang jangan, betul dia salah besar, tapi dia ahlul badar, dia ikut perang Badar, dosanya sudah dijamin ampun oleh Allah. Padahal kesalahan besar membocorkan rencana Nabi mau menyerang Mekah. Ya, maka mustahil Tsalabah yang sama-sama ahlul badar tidak diampuni oleh Nabi, mau bayar zakat ditolak oleh Nabi. Ini mustahil dari segi sanad dan dari segi matan batin. Ya, ini menghina sahabat. Ya, inilah perlunya kita mempelajari dan mengikuti pendapat para ulama ahli hadis, membaca tulisan para ulama ahli hadis agar kita tahu mana cerita yang benar, mana cerita yang tidak benar. Bagaimana yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka bilang Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang pertama kali mengadakan maulid. Dengan maulid maka kaum muslimin semangatnya menjadi tumbuh kembali. Ini keliru besar. Yang benar dalam sejarah yang ada, yang bersanad seperti Bidayah wa Nihayah, Al-Kamil dan seterusnya, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi justru yang memerangi maulid. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi memerangi tentara Salib, maka Salahuddin Al-Ayyubi memerangi orang-orang yang berbuat bid'ah, yaitu merayakan maulid. Ya, jadi inilah perlunya tasfiyah, kata Syalban. Perlunya pembersihan besar-besaran dalam masalah sejarah, dalam masalah tafsir, dalam masalah fikih, dalam masalah hadis. Perlu tasfiyah. Kemudian tarbiyah. Inilah manhaj yang ditempuh oleh Syalbani dan beliau mengatakan tasfiyah wa tarbiyah ini seperti dua tangan. Artinya saling membantu. Setelah ditasfiyah, dibersihkan, lalu ditarbiyah. Sampai kapan kewajiban orang tua terhadap anak? Jika anak berbuat maksiat sampai balig atau sampai tua? Sampai berpisah. Artinya mati. Ya? Kita lihat Umar bin Khattab terhadap anaknya Ibnu Umar. Kita lihat Ibrahim terhadap anaknya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ya, sampai berumah tangga masih terus dipantau. Bahkan keduanya, ya, dua contoh yang menakjubkan yaitu Ibrahim kepada Ismail dan Umar terhadap Ibnu Umar, dua-duanya melakukan hal-hal yang sama. Apa? Menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya karena istrinya perempuan yang tidak baik, yang tidak salih. Dari sini kita tahu bahwa orang tua boleh dan harus ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, terutama yang laki-laki. Ya, artinya beramar ma'ruf nahi munkar terus. Ya, terhadap anak perempuan gitu. Kalau masih memungkinkan, ya. Misalnya mantu kita yang laki-laki tidak paham dalam agama, kemudian anak kita yang perempuan ikut suaminya, misalnya tahlilan atau muludan, nah, tentu kita sebagai orang tua peringatkan, kita kasih tahu, ya, sama saja, laki dan perempuan, sama saja. Ya. Iya, walaupun dia sudah punya suami, kalau kita melihat ada kemaksiatan yang dilakukan oleh anak kita yang perempuan itu bersama suaminya seperti tadi, wajib kita ingatkan. Sebagai orang tua tentu suara kita didengar, insya Allah. Terjadi, ya. Cucu kita meninggal, kemudian anak kita dan suaminya itu mau mentahlilkan, ya, tentu kita sebagai orang tua harus larang. Ya. Apa hukumnya jual beli giro dalam hukum Islam? Dalam Islam yang boleh diperjualbelikan adalah barang. Dalam Islam yang boleh diperjualbelikan adalah barang, bukan kertas. Ya. Maka surat tanah, surat rumah itu sebagai bukti saja. Intinya jual beli rumah, jual beli tanah, jual beli mobil. Karena itu semua berharga, ada suratnya, suratnya dipindah tangankan atau dibalik nama dan seterusnya. Jadi bukan surat, bukan kertas. Nah, kalau giro itu berupa kertas, ya tentu terlarang. Apalagi biasanya belinya harganya 50 juta, nilainya 50 juta dibeli 45 juta misalnya, ya. Karena memanfaatkan hutang kan nantinya gitu. Ya, ini tidak boleh. Bagaimana tuntunan ziarah kubur menurut sunnah? Ya, masuk dengan melepaskan sendal, memberikan salam, assalamualaikum ya ahli diyar, kemudian boleh mendoakan si mayat yang ada di situ dengan menghadap kiblat, tidak menghadap ke kubur. Kemudian jangan menginjak kubur, jangan duduk atau berdiri di atas kubur pak, ya. Dan yang lebih dari semua itu adalah mengingatkan kita kepada mati. Kita ingat bahwa kita akan mati. Apakah ketika mendengar azan harus diam? Apa boleh berbicara? Boleh. Para sahabat berbicara. Ketika azan, bahkan azan Jumat dalam riwayat, sambil berjalan, ya, berbicara, ya, orang yang mengatakan harus diam ketika azan dikumandangkan, maka butuh dalil. Tidak ada dalil. Yang ada justru sebaliknya. Para sahabat ngobrol ketika terdengar azan. Bagaimana memanggil, menyahut azan, itu bisa walaupun dengan ngobrol. Ya, ngobrol diselingi dengan kita menjawab azan. Ya. Apakah boleh bila kita memperkerjakan wanita untuk melayani pembeli yang sebagian dari pembeli tersebut adalah laki-laki? Nah, tergantung apakah wanita ini memakai jilbab, berhijab. Kalau tidak berhijab, tidak pakai jilbab, itu haram. Kita membiarkan aurat wanita dilihat oleh laki-laki. Ya, kalau pakai hijab boleh dengan syarat tidak ada fitnah. Ya, tidak ada fitnah. Kalau kita kerjakan seorang laki-laki tentu itu lebih baik. Adapun tentang pembeli tentu sulit kita atur. Ya, kita bikin jaganya laki-laki, yang beli wanita. Ya. Kita bikin wanita yang beli laki-laki, ya, kita tidak bisa ngatur pembeli kan. diharapkan yang membeli adalah laki-laki saja. Enggak mungkin kita seperti itu kan? Mungkin. Maka ya bisa saja. Ya. Semangat untuk taat harus dengan ilmu. Ya. Bagaimana sikap kita waktu imam melakukan kunut subuh? Apakah benar Syekh Mas'ud memfatwakan untuk mengikuti imam waktu kunut subuh? Apa dalil yang dibawakan oleh Syekh tersebut? Dalilnya ju'ilal imam yu'tama bihi, Imam Bukhari. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Maka apapun yang dilakukan oleh imam harus diikuti. Begitu beliau berkata dalam kitab beliau, ya, Qaulul Mubin. Tetapi pendapat ini dibantah oleh para imam yang lain yang mengatakan bahwa imam harus diikuti kalau imam itu benar. Imam harus diikuti kalau imam itu benar. Maka ketika imam itu salah berbuat bid'ah seperti membaca kunut subuh, baca usolli, ya, menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri ketika salam, ya, atau apapun yang salah yang berupa bid'ah, tentu tidak boleh kita taati. Ya. Ju'ilal imam liyutamma bihi, sekali lagi ini khusus kalau imamnya itu sunnah, benar. Walaupun tidak sesuai dengan kita. Misal, imam benar, yaitu duduk tawaruk ketika atahiyat akhir. Sementara tidak pas, karena kita masbuk, kita baru atahiyat awal. Maka kita ikut duduk tawaruk, bukan iftirash. Karena apa? Karena imam detik itu sedang benar. Gitu. Kalau imam salah, misalnya sholat ketika duduk atayat awal dia tawaruk, tentu tidak boleh kita ikuti. Tentu tidak boleh kita ikuti, karena keliru. Ya? Dan tentu akan terjadi kemuskilan-kemuskilan ketika ju'idal imam liutama bihi, imam harus diikuti bahwa itu mutlak. Ya? Kita harus tahu ini imam sedekapnya di perut apa di dada ya. Kan nggak lihat, masa mau ngelirik-ngelirik begini, ya? Atau nanya dulu sebelumnya, ya? Allah. Hujan merupakan rukhsah untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Bagaimana sikap kita? Haruskah diambil rukhsah tersebut atau lebih baik sholat berjamaah walaupun tergantung keadaan. Kalau terjadi masyaqqah, kesulitan, basah kuyup dan seterusnya, maka lebih baik diambil. Kalau bisa dengan payung atau naik mobil, dan mobil bisa parkir di bawah atap masjid misalnya, lebih baik diambil. Apa kita sholat berjamaah? Ya, kalau kita mengambil rukhsah, artinya pakai payung bisa, pakai mobil bisa, tetapi tetap sholat di rumah karena hujan, itu pun boleh. Karena dalil rukhsahnya hujan tidak akan hilang dengan adanya sesuatu di kemudian hari. Ya, tentu yang berusaha untuk sholat berjamaah dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Yang tidak, ya tidak. Bagaimana hukumnya seorang lelaki yang bekerja satu ruangan dengan wanita yang bukan mahram? Bagaimana pula hukumnya bagi wanita? Berdua lelaki dengan wanita di satu tempat maka tidak boleh. Ya. Fa inna thalithahuma syaitan, maka yang ketiganya adalah setan. Ya. Kalau bertiga, berempat dan seterusnya boleh. Ya. Di tempat yang tertutup atau sepi. Adapun berdua ngobrol di depan masjid, ya, banyak orang, ini boleh. Ya, ada satu keperluan sebagaimana Nabi berdialog dengan seorang wanita dan berdua, ya, secara dialog itu berdua, tapi banyak yang lain. Para sahabat menyaksikan. Ya. Yang tidak boleh tentu di tempat sepi. Ya, atau di dalam ruang tertutup, di dalam mobil misalnya. Bagaimana hukumnya bagi seorang lelaki bersalaman dengan wanita yang bukan mahram? Dalam kurung nenek-nenek, ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin 30, 33 tahun sudah punya anak kan, ibu-ibu, ya, nggak boleh. Ya, nenek-nenek mungkin. Siapakah yang berhak menerima harta waris? Bapak, ibu, suami, istri, anak. Lima orang itu pasti mendapatkan harta waris. Apakah yang dimaksud dengan salah? Apakah benar ada bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk? Salah adalah Rasul dan para sahabat, atau orang-orang yang beragamanya mengikuti Rasul dan para sahabat. Ridwanu alaihim jami'an. Inilah satu golongan di antara 73 golongan, di mana yang 72 masuk neraka. Tidak ada bid'ah yang baik, semua bid'ah adalah buruk. Karena Nabi mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Adapun ucapan Umar ketika melihat Ubay bin Ka'ab dan Tamim Abdari mengimami salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, dan Umar mengatakan ni'matu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, maka yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah secara kebiasaan, secara bahasa. Ya, karena orang Arab ketika melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, mereka menyebut sebagai bid'ah. Ya, adapun bid'ah secara syar'i, kaidah syar'i, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Ya, yaitu melakukan salat, puasa, zikir, wirid yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita naik mikrolet sendirian, hanya berdua dengan supir. Ya, ya jangan dekat-dekat sama supir. Belakang aja. Ya. Kalau mikrolet. Ya. Insyaallah aman. Karena kita hidup ini sekarang ini, kita hidup di zaman sekarang ini. Artinya itulah satu realita yang harus kita hadapi. Ya. Kita tidak seperti orang-orang tarekat sufiyah yang gak mau tahu dengan lingkungan. Kita seperti ini. Dan kita butuh makan, butuh ilmu, butuh minum, butuh kuliah dan seterusnya. Kaum muslimin membutuhkan itu. Sementara sarana kendaraan seperti itu, maka dengan sambil beristighfar memohon ampun kepada Allah, ya, ada hal-hal yang tidak boleh tidak harus kita hadapi. Itu. Ya, terjadi kekeliruan yang sempat melanda ikhwan salaf kira-kira beberapa tahun yang lalu, ya, haram kuliah karena begini begini begini begini, lalu keluar, ya, meninggalkan kuliahnya, ya, lalu pergi ke Afghan dan seterusnya. Ya, ini walillahilham sudah disadari oleh ikhwan-ikhwan salaf. Oh, perlu butuh ini. Ilmu teknik, ilmu kedokteran, apalagi dokter kandungan, wanita, ini sangat perlu. Ya. Mana yang lebih afdol, melakukan salat duha di rumah atau di masjid? Di rumah. Bahkan Ibnu Umar mengatakan bid'ah salat duha di masjid, bid'ah. Ya, yang dimaksud sengaja. Dia sengaja berangkat dari rumah ke masjid salat duha. Ini bid'ah. Ya, karena dia melakukannya di rumah dan sebaik-baik salat sunat adalah di rumah. Ya, kecuali kebetulan ya sedang mengadakan sesuatu di masjid sekalian salat duha, ini boleh. Kecuali memang dimanjakan setelah subuh terus menunggu fajar itu. Oh iya, iya, kecuali itu, ya. Yang bid'ah adalah sengaja dari rumah. Bagaimana tata cara akad nikah yang sesuai sunnah? Bagaimana menghadapi ketentuan yang ditentukan oleh KUA saat ini? Apa yang ditentukan oleh KUA umumnya tidak melanggar syariat. Misalnya KUA menetapkan harus ada saksi minimal dua orang laki-laki, harus ada wali, yaitu bapaknya atau siapa yang mewakili bapaknya, ya, dan ada ijab kabul. Ini KUA sama dengan syar'i, ya. Hanya KUA kadang menambahkan misalnya sigot ta'liq talak atau membaca syahadat, ya. Nah, untuk yang dua ini KUA tidak memaksakan. Artinya kalau kita berani ngomong, nggak usah pakai itu, Pak Penghulu, dia akan mendengarkan, ya, tidak memaksakan. Apalagi biasanya penghulu dalam hal sigot ta'liq ini menawarkan kepada pihak laki-laki mau dibaca atau tidak. Kalau antum ditawarkan, ya bilang jangan, ya. Sedang bahas pernikahan, ya, sudah bahas-bahas masalah talak, ya, buruk. Dan ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga tentang syahadat. Antum katakan saja. Ya, tidak, tidak ada. Ya, jadi jabat tangan tidak ada dalam akad nikah. Yang ada adalah ketika bertemu atau berbaiat. Ya, akad nikah, kemudian jual beli, tidak ada jabat tangan. Iya, katakan saja seperti itu sebelumnya, ya. Jangan ribut waktu udah pada datang, nggak enak kan? Nah, sebelumnya musyawarahkan dulu, gini, ya. Bagaimana dengan doa makan yang berbunyi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab? Apakah ini bid'ah? Iya, ini hadisnya dhaif, riwayat Ibnu Sunni dan dhaif. Hadis dhaif tidak boleh kita amalkan. Yang sahih dalil tadi, kata Muslim bahwa mengucapkan bismillah sebelum makan dan minum. Khutbah Jumat yang sesuai sunnah, apakah dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa setempat? Iya, bahasa setempat. Karena maksud daripada khutbah adalah wasiat takwa. Tidak mungkin wasiat takwa ini bisa sampai kepada al-mustami'in yang hadir kalau dengan bahasa yang tidak dimengerti. Ya. Adapun fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangan berkhutbah kecuali dengan bahasa Arab, ini yang dimaksud oleh beliau adalah di Palestina, ya, di negeri di mana semua dengan memakai bahasa Arab, ya, bukan yang dimaksud di seluruh permukaan bumi ini harus dengan bahasa Arab, tidak, ya. Yang terserah adalah ketika jamaah tahu bahasa Arab, tahu juga bahasa Indonesia, misalnya di Libya sana, kok pakai bahasa Indonesia, ini tercela. Atau di pesantren misalnya, tahu bahasa Indonesia, tahu bahasa Arab, kok pakai bahasa Indonesia, itu tercela. Ya, para jamaah tahu bahasa Arab semua, tahu bahasa Inggris, kok pakai bahasa Inggris, ini tercela. Adapun kalau tidak tahu, kecuali bahasa setempat, ya bahasa setempat. Allahu a'lam. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.